السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan terlebih kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesehatan dan kesempatan tersebut untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, yaitu duduk di majlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Dufairi hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan muqaddimah yang disampaikan oleh beliau rahimah hafizahullah ta'ala. Wa li ahammiyati hadzal mawdu', dan dikarenakan pentingnya pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang manhaj salafi, fi bayanin, dalam penjelasan, wa tajliyati manhaj hadhihi ath-thaifah, penjelasan dan penjabaran tentang manhaj kelompok ini, yaitu kelompok Thaifah Al-Mansurah. Ya'ni al-manhaj salafi, yaitu manhaj salafi. Walibayanil haja al-masa, dan dikarenakan mendesaknya, ya, kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjelaskan manhaj salaf fi najatil ummati wa tamkiniha, untuk menyelamatkan umat, wa dab'i syurur, dan menolak keburukan-keburukan, wal fitan anha, dan beberapa fitnah dari umat ini. Khasatan fi hadhihi al-azman, lebih khusus lagi di zaman-zaman sekarang ini. Allati takalabat 'alaiha al-fitan, yang di zaman sekarang ini fitnah ini saling menyambar. Min kulli hadabin wa sawbin, dari segala arah. Asal makna hadabin itu tanah yang tinggi. Tetapi apabila digabungkan min hadabin wa sawbin, artinya dari segala arah. Ahbabtu an aktuba an hadzal manhaji ar-rabbani, maka aku menginginkan untuk menulis tentang manhaj Rabbani ini. Musta'inan billahi azza wa jalla, yang aku meminta tolong kepada Allah azza wa jalla. Sa'ilan iyyahu as-sawab wal ikhlas, meminta kepadanya diberi taufik di atas kebenaran dan ikhlas. Fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amal. Waqad ja'at hadhihi ar-risalatu ala muqaddimatin, dan risalah ini akan datang dengan muqaddimah, wa arba'ati fusulin wa khatimatin, dan empat fasal dan satu penutup. Ala nahwi tali, seperti yang berikut ini. Al-muqaddimah itu yang pertama, muqaddimah. Bayantu fiha ahamiyata hadal mawdu. Di dalamnya, aku menjelaskan tentang pentingnya pembahasan ini. Wa ma tashtamilhu risalatu fi fusulin. Dan juga aku menjelaskan kandungan risalah ini dengan bentuk-bentuk pasal. Kemudian al-fasl awal, yaitu pasal yang pertama, beliau menjelaskan di pasal yang pertama, nash'atul manhajis salafi, muncul manhaj salafi, munculnya manhaj salafi. Wa bayani annahu imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin. Dan penjelasan bahwasanya manhaj salafi ini merupakan perpanjangan dari jalannya para anbiya dan para rasul. Wa annahu fi haqiqatihi huwa dinur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya manhaj salafi ini hakikatnya adalah agama para rasul, atau agamanya rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi sahabatu wat tabi'una wa atba'uhum. Dan agama yang para sahabat dan tabi'in dan para pengikutnya di atas agama tersebut. Ini pasal pertama yang akan beliau jelaskan. Kemudian al-fasl tsani, fasal yang kedua, marahilul manhaj salafi. Marahil, tahapan-tahapan manhaj salafi. Hal ini sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah hafizahullah taala, yang dimaksud tahapan di sini bukan berarti manhaj salafi ini ada tahapan-tahapan tertentu sebagaimana organisasi-organisasi, tidak. Nanti akan dijelaskan pada babnya insyaallah. Wa takallamtu fi dhalika ala marhalataini, dan aku membahas tentang marhalah manhaj salafi, tahapan-tahapan manhaj salafi ini ada dua tahapan. Tu'addu min ahammi marahilil manhaj salafi, yang dua marhalah ini dianggap merupakan marhalah tahapan yang sangat penting bagi manhaj salaf. Wahuma marhalatu tabyini wa tawdihi qawa'idid din wa asasiyatihi. Yang pertama, tahapan penjelasan, penjabaran tentang kaidah agama dan pokok-pokoknya. Maksudnya tahapan ini adalah tahapan yang terjadi pada para sahabat, ya, pada zaman Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Yang di situ terjadi penjelasan-penjelasan kaidah-kaidah agama dan pokok-pokok agama. Yang di saat itu belum terbukukan, ya, belum terbukukan tentang akidah dan manhaj salaf. Kemudian wa marhalatu tadwinil manhaj salafi. Marhalah yang kedua, tahapan yang kedua adalah pembukuan, penulisan, ya, tentang manhaj salaf. Kenapa ini terjadi? Tadwin, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan atau banyaknya orang-orang yang menyimpang dari manhaj salafus salih. Sehingga para ulama menulis tentang manhaj as-salafi. Kemudian al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, istimdadul manhaj salafi. Istimdad itu sumber manhaj salafi. Pada fasal yang ketiga ini beliau menjelaskan tentang sumber manhaj salafi wa masadirit talaqqi fihi, dan sumber-sumber talaqqi belajar. Belajar langsung. Karena dengan belajar langsung ini, dia bisa memahami agama dengan sempurna. Ketika dia tidak paham, dia bisa langsung tanyakan. Ketika ada bahasa yang tidak dipahami, dia bisa bertanya. Berbeda dengan dia belajar secara otodidak, apalagi di zaman sekarang dengan menggunakan internet. Kemudian dia mencerna dengan akalnya sendiri yang terbatas ilmunya. Sehingga banyak yang tersesat. Berbeda dengan manhaj salafi. وَمَا أَثْمَرَ ذَلِكَ فِي الْمُتَمَسِّكِينَ بِهِ. Nah, dikarenakan sumbernya benar, ya, seorang mengambil sumber manhaj salafinya benar, juga mengambil sumber talakinya juga benar, sehingga membuahkan hasil. Ya. وَمَا أَثْمَرَ, dan di situ, di bab tersebut, itu akan dijelaskan buah dari hal tersebut. Terhadap siapa? Terhadap al-mutamassiki nabihi. Terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Yaitu salafiyin. Min semarin azimatin. Ya, berupa buah atau dampak, ya, asar yang sangat besar. Ini penting di sini. Bab yang sangat penting. Maka di sini beliau memberikan contoh. Wa min ahammiha, dan di antara yang paling penting dari asar, ya, dari buah seseorang mempelajari manhaj salafi pada masdar, pada sumber yang benar, ya. Yang pertama adalah al-wifaq wal i'tilaf. Al-wifaq itu keserasian, kecocokan antara amalannya dengan apa? Sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak terjadi kontradiksi. Ya, tidak terjadi kontradiksi. Lisannya dia berbicara A, kemudian perbuatannya berbalik. Berbeda. Dan ini adalah asar, ya. Asar yang sangat melekat pada seorang yang mempelajari manhaj salaf. Dia akan terpengaruh dengan sumber-sumber tersebut. Di antara dampaknya adalah al-wifaq, keserasian perbuatannya dengan apa yang dia ucapkan atau yang dia ketahui. Tidak terjadi kontradiksi. Kemudian yang kedua adalah al-i'tilaf. Di'tilaf ini terjadinya persatuan. Antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud i'tilaf di sini adalah satunya manhaj dan akidah. Bukan berarti satu komando. Di bab fikih harus ragam. Bab ini seragam. Bukan. Karena itu satu pertama perkara yang sangat mustahil terjadi. Pertama, dikarenakan setiap manusia memiliki kekurangan. Ketika ingin disamaratakan, maka di antara mereka ada yang memiliki kekurangan yang tidak bisa melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Baik itu kekurangannya karena kemalasannya, atau yang lainnya, tetapi tidak mengeluarkan dia dari salafi. Ini penting. Makanya di kitab-kitab para ulama, seperti Al-Imam Ibnu Qudamah, dalam kitabnya Minhajul Al-Qasidin, tentang hukuk al-ukhuwah, beliau menjelaskan di antara hak-hak, adalah al-takhfif wa adamut taklif wa takalluf. Di antara hak-hak ukhuwah itu memberikan keringanan, ngasih memasang ininya, jangan masang yang tinggi ya itunya, apa levelnya, jangan kasih level yang tinggi, itu standar saja ya. Jadi kita untuk menilai saudara kita ini, jangan kasih level yang tinggi. Selain itu, akan apa? Akan mengakibatkan ya, perpecahan, karena saudaranya bisa jadi tidak mampu berada di level itu. Nah, yang sering disebut oleh ulama yang lain, talabul kamal, menuntut kesempurnaan kepada saudaranya. Dia menuntut sementara dirinya juga tidak sempurna, ya. Tidak berada di level yang tinggi juga. Tetapi karena sudah merasa berada di level yang tinggi, ketika berbalik, orang lain mengkritiknya, menuntutnya untuk berada di level yang tinggi, dia tidak menerima. Hal ini dikarenakan sendirinya sudah memasang level yang terlalu tinggi kepada saudaranya. Ya. Nah, jadi i'tilaf Yang dimaksud ikhtilaf persatuan di sini adalah persatuan manhaj akidah. Adapun kekurangan itu pasti terjadi, perselisihan pasti terjadi di antara komunitas ukhuwah, satu ukhuwah. Bahkan hal ini pun terjadi di para sahabat, sebagaimana sudah Anda jelaskan di awal-awal ta'lim, ya, bagaimana antara Abu Bakar dengan Umar, kemudian Abu Bakar dengan Rabi'ah, dan juga banyak kisah-kisah antara sahabat dengan yang lainnya, seperti Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf, juga seperti Utsman bin Affan dengan Ammar bin Yasir, ya. Begitu juga Ubaidah ibn Jarrah dengan Hakim bin Hizam, terjadi perselisihan, ya, perdebatan, bahkan sampai sengit, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, ya, berseteru dengan salah satu sahabat yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut berkaitan dengan hutang, sampai keduanya mengeraskan suara di dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengisyarahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dengan tangannya untuk apa? Untuk meringankan atau untuk membebaskan. Nah, sahihnya terjadi, ya, terjadi. Bagaimana Ali radhiyallahu anhu, ya, dengan Utsman, ya, dan seterusnya. Ada terjadi. Nah, tetapi hal tersebut tidaklah menjadikan mereka berbeda akidah dan manhaj. Karena mereka ini memiliki satu tujuan, yaitu islah dan nasihat. Ya, islah itu jangan apa, tahu namanya saja islah. Artinya islah itu perbaikan. Ya. Islah itu perbaikan. Nah, sekarang kalau kita mau islah kemudian mau tambah ribut, ini perbaikan bukan? Bukan. Ya. Kita mau perbaikan motor atau mobil yang serempet. Kemudian kita bawa palu, dipukul sama kita. Mau apa ceritanya? Mau diberesin gitu ya. Tapi terlalu keras. Akhirnya bukan apa? Niatnya dia mau islah mobil, ya, perbaiki mobil, malah tambah merusak. Malah tambah merusak. Ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Yang kedua, nasihat. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau memiliki satu kitab atau kitab kecil yang sangat bagus. Yang kitabnya berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat wa ta'yir. Ta'yir itu mempermalukan. Mempermalukan seseorang. Di situ beliau menjelaskan bagaimana ciri-ciri nasihat dan bagaimana ciri-ciri at-ta'yir, mempermalukan seseorang. Nah, ini ada kaitannya dengan islah, ya. Kaitannya dengan islah. Seorang yang ingin melakukan islah, maka dia harus benar-benar melakukan nasihat. Nasihat ini dari bahasa an-nushu, ya. An-nushu, nushu itu bahasa ininya tulus. Tidak ada intrik-intrik lainnya, ya. Tidak ada tujuan-tujuan kepentingan lainnya nasihat itu. An-nushu. Makanya ada perintah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Perintah kepada orang mukmin untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Apa nasuha itu? Dari kata an-nushu, tulus. Seorang taubat tidak ada intrik-intrik tujuan yang lain, tapi tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taubatnya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang diperintahkan, taubat nasuha. Nah, an-nushuh nasihat pun seperti itu. Tidak ada kepentingan apalagi ingin menjatuhkan atau ta'yir, mempermalukan saudaranya. Ini ciri khas yang sangat penting yang ada pada seorang ahlu sunnah yang mengambil sumber-sumber, ya, sumber-sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan sunnah dengan manhaj salaf. Al-wifaq wal-i'tilaf. Kemudian yang kedua, al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidqu. Yang pertama al-aqlu. Al-aqlu ini secara bahasa berakal. Tetapi maksudnya bukan berakal. Karena terkadang orang yang punya akal tetapi tidak akil. Bahasa Arabnya tidak akil. Akil ini lawannya safah. Safah ini kalau bahasa kitanya kasarnya dungu atau apa ya bahasa halusnya, bingung. Jadi kalau seorang contoh ya, contoh termasuk safih itu seorang punya uang 100.000, ya, kemudian dia belanjakan habis 150.000. Ya, habis 150.000. Nah, itu dalam pelajaran fikih ada yang disebut dengan hajrus safih. Ya, hajrus safih menghajar orang safih. Artinya dihajar orang safih ini dihajar oleh pemerintah dalam artian dilarang seluruh aktivitasnya, muamalahnya dilarang. Ya, ketika dia melakukan muamalah maka dianggap tidak sah. Itu hajar. Apa saja? Ya, apa saja. Sebagian ulama membolehkan dalam perkara yang kecil boleh. Gitu. Kenapa? Ya tadi. Nah, kalau ini terjadi seperti ini akan terjadi perselisihan. Ya. Kalau dia punya keluarga, punya istri, ya. Bisa ribut keluarganya dan seterusnya. Atau dia menjual misalkan mobil baru Avanza 20 juta misalkan. Ini safih. Pikirnya dia buat ini aja yang penting. Nah, itu safih. Ini bisa terjadi ribut. Makanya ada hajrus safih. Nah, kembali. Nah, yang dimaksud al-aqlu di sini bukan hanya sekedar berakal, tetapi mungkin lebih mendekati maknanya bijak. Ya. Bijak. Nah, seorang yang mempelajari manhaj salaf dengan sumber yang benar, dia akan memiliki pandangan yang bijak. Enggak serampangan. Enggak serampangan. Bijak dia. Termasuk bijak itu ada at-ta'anni. Ya. Berhati-hati. Hal ini bukan berarti sepanjang keadaannya seperti itu. Tidak. Tapi terkadang seseorang di keadaan tertentu dia tidak akil. Ya, dia tidak akil. Tetapi ketika dia disadarkan oleh temannya, dinasehati oleh temannya, baru sadar. Kembali lagi akalnya. Oh iya, benar. Artinya, yang dimaksud dengan dia seorang yang berakal, yang akil, bukan berarti setiap keadaannya seperti itu. Terkadang dia juga namanya manusia, ya. Namanya manusia. Terkadang ketika marah, apalagi terjadi fitnah, ujian, baik menimpa dirinya ataupun keluarganya atau yang lainnya, goncang. goncang sehingga dia berpikir tidak akil, tidak bijak. Tetapi dia ketika dinasihati, ketika disampaikan kepadanya yang hak, dia langsung tersadar. Kita ambil contoh. Hal ini pernah terjadi pada seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di saat kisah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan atau ketika Umar mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Umar dengan Mughirah ibn Syu'bah meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah. Minta izin kepada Aisyah yang saat itu, Aisyah dan para istrinya ada di situ. Istri Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya diizinkan, para istri Rasulullah keluar, kemudian masuklah Umar dan Syu'bah. Kita tahu kedudukan Umar dengan Syu'bah, atau Mughirah ibn Syu'bah jelas. Beda. Kedudukan Umar lebih tinggi. Kemudian ketika melihat Rasulullah SAW sudah meninggal, apa kata Umar? Wawagsyah katanya, kata beliau. Wawagsyah itu artinya beliau sedang pingsan. Beliau sedang pingsan. Berbeda dengan Mughirah ibn Syu'bah, yang padahal kedudukannya di bawah Umar. Kata Mughirah, innama huwa mat atau tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah sudah meninggal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar kepada Syu'bah? Kadzabta. Engkau pendusta. Engkau pendusta. Bahkan engkau adalah penyebar fitnah katanya. Sampai seperti itu. Kemudian dia atau Umar bin Khattab keluar rumah, kemudian berpidato di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka pedangku akan berbicara. Maka kurang lebih seperti itu. Sampai tidak ada yang berani berbicara. Siapa yang bicara? Umar yang bicara. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Akhirnya ada seorang sahabat dengan bisik-bisik untuk memerintahkan datang ke rumahnya Abu Bakar. Yang saat itu Abu Bakar sudah pulang dan rumahnya berada di ujung Madinah. Kemudian dia datang mengetuk pintu rumah Abu Bakar. Kemudian setelah diketuk, setelah bertemu Abu Bakar, menangis. Abu Bakar sudah tahu, sudah mengira bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Apakah Rasulullah sudah meninggal? Bertanya. Abu Bakar bertanya kepada sahabat tersebut. Diam, tidak berani. Kenapa? Dipaksa akhirnya bicara. Karena Umar berbicara, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad ini meninggal, maka saya akan pegal lehernya. Lihat pengaruh Umar ini sangat besar sekali. Tetapi Abu Bakar langsung datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lihat kenyataan bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar keluar dan Abu Bakar menyuruh Umar untuk duduk. Untuk diam dan duduk. Tetapi tidak mau. Umar ini tidak mau. Akhirnya Abu Bakar berpaling darinya. Berpaling dari Umar dan menghadap kepada para sahabat yang banyak dan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Akhirnya para sahabat pun lebih percaya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Wa makana Muhammadun illa aba hadimir rijalikum," dan seterusnya. Tidaklah Nabi Muhammad itu seperti bapak-bapak di antara kalian. Meninggal, ya. Dan seterusnya. Kemudian setelah mendengar ayat tersebut, baru Umar ini terjatuh. Ya, terjatuh, berdiri terjatuh. Dan mengatakan seolah-olah aku tidak pernah mendengar ayat tersebut. Langsung menerima apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terkadang seorang yang memiliki kedudukan tinggi, ya, dia goncang ketika terjadi ujian yang sangat berat, ya, atau dengan bahasa lainnya fitnah. Ya. Tetapi memang di sana ada juga yang kokoh. Ya. Nah, kita lihat sikap Umar ini tidak akil. Ya, saat itu tidak akil. Bahkan Al-Mughirah bin Syu'bah pun memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wafat, tetapi memang guncangan ujian yang berat ini membuat seorang ini terkadang tidak bisa berpikir lebih jernih. Tetapi seorang sahabat yang mulia, seorang sosok Umar bin Khattab, bukanlah seorang yang mu'anid, bukanlah seorang yang penentang. Ketika saat datang kebenaran yang disampaikan oleh Abu Bakar, langsung dia tersungkur dan dia beristighfar dan mengingat kesalahannya. Nah, itu seperti itu. Yang ini maksud dengan akil di sini seperti itu. Ya. Terkadang dia juga apa? Di beberapa saat tidak bersikap akil. Tetapi ketika disampaikan kepadanya kebenaran nasihat, dia pun segera kembali. Nah, di sini butuh seorang ini memahami kondisi seperti Abu Bakar memahami kondisi Umar yang disuruh duduk, suruh diam, tidak mau. Tapi Abu Bakar paham kondisi Umar sekarang seperti itu. Kalau dilanjutkan bisa, mungkin bisa terjadi perkelahian antara Abu Bakar dan Umar. Nah, tapi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sungguh bijak. Berpaling darinya, langsung berbicara kepada para sahabat yang lain dan membawakan hadis atau membawakan ayat Al-Quran. Membiarkan dia mendengarkan, Umar mendengarkan ayat Al-Quran. Sehingga tersadar. Nah, ina al-aql, kebulan wal-ilm, dan berada di atas ilmu, wal-faham was-sidq, dan di atas pemahaman yang matang, was-sidq dan jujur. Kemudian yang ketiga, al-istimraru wal-baqa. Al-istimrar yaitu senantiasa istiqomah. Ya. Senantiasa istiqomah terus menerus. Baik itu terus menerus bersifat pada al-mutamassikina, orang-orang yang berpegang teguh yaitu salafiyin istiqomah, atau pada kelompok tersebut. Artinya kelompok tersebut akan selalu ada nanti ila yaumil qiyamah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Wa fihi rad ala man yara anna salafiyya marhalah zamaniyah abirah. Dan di sini adalah bantahan kepada orang yang menganggap bahwasanya salafiyah itu merupakan satu marhalah generasi zaman yang telah lalu. Sekarang sudah enggak zaman lagi. Jawabannya tidak. Karena di antara sifat manhaj salafiyah adalah istimrarul baqa. Terus akan ada. Wa saubayyinu hadza tsimar, dan aku akan menjelaskan ya akibat atau dampak asar buah dari hal ini, mustadillan 'alaiha bima jaa'a min nususi syar'iyyah wa athari salafiyah, berdalil dengan apa yang ada dari dalil-dalil syar'i dan asar para salaf. Al-fasl ar-rabi' khasa'isul manhaj as-salafi. Kemudian fasal yang keempat adalah beliau akan menjelaskan tentang kekhususan manhaj salaf. Ya, ciri khas, ciri khusus manhaj salaf. Kemudian al-fasl khamis, fasal yang kelima, bara'atu al-manhaj as-salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laysu minhu. Berlepaslah, berlepasnya manhaj salaf dari sebagian orang yang mengaku bagian dari manhaj salaf padahal mereka bukan. Kemudian yang terakhir al-khatimah, penutup, wa akhiran khatamtu hadhihi ar-risalah bi khatimatin bayyantu fiha al-haq al-wajib tijaha hadzal manhaj salafi. Dan yang terakhir, aku tutup risalah ini dengan penutupan dan penjelasan di dalamnya adalah hak yang wajib. Hak yang wajib atau perkara yang wajib terhadap manhaj salaf. Artinya hak yang wajib terhadap kita terhadap manhaj salaf. Maksudnya apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadap manhaj salaf. Fa as'alullaha azza wa jalla an yansura dinahu wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyirzuqana al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih wa ayyusabbitana 'ala sunnati wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala menolong agamanya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan memberikan rizki karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas sunnah dan di atas agama yang para salaf berada di atasnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian mukaddimah yang disampaikan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Sebenarnya ada sedikit yang beliau sampaikan, tetapi insyaallah ini sudah cukup. Insyaallah nanti kita akan mulai fasal yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah, maka ini datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.